Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Nawasil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Naam. Maknanya falawla fal tastati'un, apakah kalian mampu, idza balaghatil hulqum, apabila ruh itu telah sampai kepada kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu tanzurun melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya, minkum dibandingkan kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Falawla, apakah kalian mampu, in kuntum ghayra madinin, bila kalian kondisinya ghayra madinin, tidak dihisab, tidak diperhitungkan amalannya. Tarji'unaha, untuk kalian mengembalikan ruh, in kuntum shadiqin, apabila kalian adalah orang-orang yang jujur. Naam. Sebagaimana telah kita lewati bahwa kalimat falaula ya, ini adalah kalimat yang bermakna dorongan, hasungan, ataukah dalam tafsir yang lain ditafsirkan dengan kalimat fahal tastati'un, apakah kalian mampu. Idza balaghatil hulqum, yakni ar-ruh, apabila ruh itu telah sampai kepada kerongkongan. Dan pada kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi, yani alha, dhamir alha kembali kepada al-hulqum, kembali kepada kerongkongan. Dan kami lebih dekat kepadanya, kepada kerongkongan itu, minkum dibandingkan diri-diri kalian sendiri. Naam. Ghayra madinin, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, ghayra muhasabin, yani bila kalian kondisinya adalah bukan orang-orang yang dihisab, yang dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan kalian. Tarji'unaha, yani tarudduna nafsa hadal mayyit ila jasadih ba'da ma balaghatil hulqum. Ya. Mengembalikan jiwa kepada mayit itu, mengembalikan ruh kepada mayit, ya, setelah mayit itu atau ruh itu setelah sampai pada kerongkongan. Naam. Tapi barakallahu fikum, kita baca tafsirnya. Ay fahalla idza balaghatir ruh al-hulquma. Mengapa tidak? Ataukah apakah kalian mampu? apabila ruh itu sampai kepada al-hulqum, kepada kerongkongan. Wa antum tanzuruna al-muhtadira fi hadhil halah, dan kalian orang-orang yang masih ya, ataukah orang-orang yang berada di sekitarnya yang mengitari al-muhtadir, orang yang sedang sakaratul maut ini. Wa antum tanzuruna al-muhtadir, dan kalian menyaksikan orang yang sakaratul maut ini fi hadhil halah, dalam kondisi tersebut. Ya. Dalam kondisi dia sedang ya mau dijemput ajalnya. Wal hal anna nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kondisinya bahwa kami ini ya lebih dekat kepada al-hulqum dibandingkan kalian, ya dibandingkan diri kalian sendiri. Nah, kemudian ditafsirkan oleh al-Imam As-Sa'di bi ilmina, lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian dengan ilmu kami, wa bi wa malaikatina, dan malaikat-malaikat kami. Ya, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Tabarakallahu fikum. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada bagian ini. Baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala aqrab ila al-hulqum min ahlihi. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada al-hulqum, kepada kerongkongan, ya, dibandingkan pemiliknya sendiri. Ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan aqrab di sini adalah bimalaikatina, dengan para malaikat-malaikat kami. Nah, dengan para malaikat-malaikat kami sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Musa'adi. Ya. Baik, barakallahu fikum, sehingga kita ketika menerjemahkan jangan sampai salah paham, ini siapa yang lebih dekat ini? Yang dimaksud siapa? Nah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya, ya. Nah, dan yang dimaksud adalah para malaikat, karena para malaikat ini adalah rusuluh. Karena para malaikat ini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata beliau, dan ini bukan termasuk bab tahriful kalam an mawadhi'ihi, bukan termasuk mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi ini dinamakan atau kan diistilahkan min bab tafsirus syai' bima yaqtadhihi bima yaqtadhihi siyaq. Ini adalah bab menafsirkan sesuatu dengan ya perkara yang dituntut oleh siyaq, dituntut oleh konteks kalimat. Ya, konteks kalimat ini menuntut untuk menafsirkan A bukan B. Ya. Baik. Jadi intinya yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat yang ya dekat dengan al-muhtadir tadi, yang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang berada di bumi, ya, dekat dengan ya langsung dekat dengan apa al-muhtadir itu. Difahami insyaallah ya. Tabarakallahu fikum. Ini namanya adalah tafsirus syai' bima yaqtadhihi siyaq, menafsirkan sesuatu dengan perkara yang diharuskan oleh konteks kalimat. Baik. Ini bukan tahrif. Ini bukan tahrif. Baik, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa hadha yadullu ala anna hadha al-qarib fi nafsil makan. Menunjukkan bahwa yang dekat itu adalah pada tempat itu sendiri, langsung di situ. Ya, kan tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala berada di sisi al-muhtadir, tidak mungkin. Ya. Baik. Sehingga yang lebih dekat, bukan yang lebih dekat, yang tepat adalah kita menafsirkan bahwa yang dekat di situ adalah para malaikat. Walakin la nubsiruh, akan tetapi kita tidak melihatnya. Karena mustahil. Istihalati dzalika fi haqqillah ta'ala. Karena mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala berada di sisi ya al-muhtadir itu. Ya. Yang tepat, yang benar adalah para malaikat. Kemudian kata beliau juga, wa aidan fa innal qurba muqayyadun bihalil ihtidhar. Dan al-qurb itu, kedekatan itu diikat dengan hal al-ihtidhar. Ya, dengan kondisi sakaratul maut. Ya, pertanyaannya, siapa yang mendekat ya kepada al-muhtadir ya pada saat sakaratul maut itu? Siapa? Tidak lain itu adalah para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yafarritun. Sampai apabila ya jaa ahadakumul maut, al-maut itu mendatangi kalian, salah satu di antara kalian, tawaffathu rusuluna, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, manhum, para malaikat, mewafatkannya, wahum la yufarritun, dan mereka tidak bersikap meremehkan. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menyandarkan kepada dirinya, padahal yang dimaksud adalah para malaikat? Ya, karena para malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat dalam surat Al-Waqi'ah ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ya Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Ya, dhamir ini kembali semuanya kepada para malaikat. Ya. Semuanya kembali kepada para malaikat. Tabarakallahu fikum. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita pelajari. Semoga dipahami. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.